Mitra Bisnis, Kwik Yanggi menilai pemerintah tidak selayaknya membatasi konsumsi BBM bersubsidi lantaran pemerintah sendiri tidak transparan dalam menentukan besaran subsidi BBM serta tidak mengungkap secara jelas faktor-faktor yang menjadi dasar perhitungan subsidi BBM. Kwik Yanggi juga berkeyakinan dengan besaran harga BBM bersubsidi seperti yang berlaku saat ini, pemerintah masih memiliki kelebihan uang tunai dari penjualan BBM kepada rakyat. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita temui Kwik Yanggi. Pak Kwik, jika kita menjual BBM tidak sesuai dengan mekanisme pasar atau menjual lebih murah kepada rakyat, apakah kita tidak akan dikenai sanksi dari Badan Perdagangan Dunia? Ya tidak, itu untuk konsumsi dalam negeri kok. Kenapa itu barang-barangnya sendiri? Nah, apakah ada negara lain di dunia yang menjual BBM lebih murah dari harga dunia kepada rakyatnya, Pak Kwik? Ada. Venezuela, Hugo Chavez. Hugo Chavez, Iran, itu harga bensinnya murahnya bukan main untuk rakyatnya sana. Indonesia sendiri kan begitu. Ini kan nggak tahu siapa yang mempengaruhi atau siapa yang memaksa lalu kemudian fanatiknya bukan main masih sesuai dengan harga dunia gitu. Lantas seperti apa mekanisme yang digunakan Hugo Chavez dalam menentukan harga BBM untuk rakyatnya, Pak Kwik? Ya, Chavez suka udilnya dia kan. Nah, kalau dia mengatakan pokoknya bensin untuk rakyat saya tentukan harganya sekian, ya udah, mau apa ya. Uang ditentukan harga segitu saja sudah kelebihan uang tunai kok. Saya kira di Arab juga. Tapi Pak Kwik, bukankah Arab, Iran, dan Venezuela memiliki fasilitas penghilangan minyak sendiri yang bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri, Pak Kwik? Sekarang begini, kalau itu terjadi, malah bisa lebih minyak mentahnya dibawa ke Singapura. Kemudian disuruh menghilang, kita bayar biaya penghilangan kan. Di luar malah cuma $7. Tapi BBM-nya dikembalikan lagi kan murah sekali. Harga yang penting tuh harga minyak mentahnya kan nol. Nah, kalau saya mengatakan demikian, dikebuk lagi. Oh, jadi minyak yang harganya nol, yang milik rakyat dibagi cuma-cuma. Tidak, yang mengatakan dibagi cuma-cuma siapa? Kan tidak. Tidak, cuma harganya itu dibikin tidak sesuai dengan harga dunia. Landasan berpikirnya itu adalah kepatutan, daya beli, nilai strategis gitu loh. Waktu sebelum merdeka itu Pak Hatta, Bung Karno itu sudah berpikir sedalam itu gitu. Tidak membabi buta mesti harga pasar dunia, tidak. Nah ini kan rakyat Indonesia dipaksa untuk membiasakan diri beli dengan harga itu. Apa motifnya? Supaya semua perusahaan asing bisa cari duit dari bensin di sini gitu kan. Dan sudah terjadi kan, pompa-pompa bensin di mana-mana. Demikian Kwik Yanggi, saya Dinda Natasha.